السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Itu yang terbesar bagi hamba-hambanya, dan nikmat kemudahan beribadah, di mana alhamdulillah kita malam ini telah memasuki malam ke-21 Ramadan. Artinya sudah masuk ke paruh ketiga bulan Ramadan 1438 Hijriah. Dan bulan Ramadan semakin ke belakang semakin utama, semakin penting, dan semakin harus diperhatikan. Begitulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baik dalam hadis fi'li ataupun hadis qauli menjelaskan tentang keutamaan paruh ketiga dari bulan Ramadan. Kita sering mengistilahkan dengan 10 terakhir. Ya. Padahal tidak selamanya 10. Ya, bisa juga 9. Ya. So, tergantung puasa kita 30 atau 29. Ya. Kalau puasa kita 29 ya artinya tinggal 9 terakhir. Jadi malamnya juga kalau ada yang itikaf mulai malam ini, itu artinya dia akan itikaf 9 malam. 9 hari. Ya. Sebab akan dimulai dari malam ini 21 dan kemungkinan besar tahun ini itu 9 malam. Ya, sebab kalau dilihat dari posisi bulan di akhir Ramadan ini itu sudah cukup tinggi. Ya. Pada 29 Syaban nanti posisi bulan cukup tinggi. Hampir kurang lebih 3 derajat dan umurnya juga cukup tua. Ya. Biasanya kalau sudah begitu ya akan ada yang bisa melihat bulan. Ya. Dan ini tentu akan pas dengan hisab, sebab kalau hisab memang sudah mengumumkan jauh-jauh hari, ya. Yang hisab akan Idul Fitri tanggal 25. Ya. Tanggal 25 sudah. Ya. Jadi nanti akan diadakan Idul Fitri bersama insyaallah kalau kita juga benar-benar ya yang ru'ya ini bersama pemerintah, karena pemerintah biasanya pakai mazhab ru'ya. Ya, ru'ya yang juga melandaskan pada hisab yang namanya imkanur ru'ya. Justru karena itulah mudah terjadi pertemuan. Biasanya karena sudah wilayah 2 derajat ke atas itu imkanur ru'ya, biasanya ada yang lihat. Ya. Ada yang lihat dan disahkan ru'yahnya. Tentu kita berbahagia. Ini mohon maaf sebelum masuk materi ceramah kita bahas sedikit ini sebab perlu wawasan ya dari kita. Kita tentu bersyukur kalau nanti Idul Fitri bareng ya sama-sama. Kenapa? Karena memang sejatinya seharusnya puasa ini, Idul Fitri ini adalah ibadah bersama. Ya. Itu bukan kata para ulama, itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi dan berbunyi as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa itu atau awal puasa itu ada di hari kalian mulai berpuasa. Atau puasa itu ketika kalian berpuasa. Idul Fitri ketika kalian Idul Fitri, Idul Adha ketika kalian Idul Adha. Dari sini mungkin ada yang kurang jelas apa maknanya. Nah, diterangkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah bahwa ini menunjukkan bahwa ibadah tersebut, puasa dan Idul Fitri serta Idul Adha, ibadatun jama'iyah. Dia adalah ibadah bersama, bukan ibadah personal atau kelompok. Ya. Sekali lagi, bukan ibadah personal atau kelompok. Artinya harusnya kita itu berpuasa bareng-bareng, sama-sama. Ya, begitu juga Idul Fitri, sama-sama. Sehingga salah satu makna puasa Ramadan adalah persatuan dapat terwujudkan. Dan begitulah pengamalan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di zaman Khulafaur Rasyidun, ya. Dan secara logika juga seharusnya seperti itu. Masa kita harus berbeda, ya. Padahal patokannya sebetulnya sama. Ini ibadah jama'iyah. Nah, cuma memang ada fenomena yang sedikit, bukan sedikit ya, ada fenomena yang kurang bagus di negeri kita. Ya, sejak beberapa tahun atau beberapa dekade, ya, ada saja waktu-waktunya kita berbeda di awal atau di akhir puasa. Hanya dalam beberapa tahun ini sama. Jangan lupa bahwa sama ini bukan karena sudah satu metode atau karena sudah ditemukan titik temu atau ada kesalahan, belum. Ini terjadi persatuan atau persamaan awal dan akhir puasa, disebut oleh para tokoh disebabkan karena kebaikan bulan. Ya. Apa itu kebaikan bulan? Ini biasanya kalau masalah bulan tanya ibu-ibu nih, ya. Mereka paling hafal bulan. Awal bulan, akhir bulan, ya, datang bulan, ya. Ya. Kebaikan bulan itu artinya karena di Indonesia ada dua metode besar. Ya, ada hisab, ada ru'yah. Kalau bulannya, ya, pada saat akhir Sya'ban sangat rendah di bawah 0 derajat, yakin kita sama. Karena hisab tidak masuk, ru'yah apalagi. Ya. Atau sebaliknya, di akhir Sya'ban atau akhir Ramadan posisi bulan sangat tinggi, 2 atau 3 derajat. Hisab sudah jelas masuk, ru'yah biasanya juga lihat. Maka kita bersatu. Nah, tapi mulai 2021 dikhawatirkan kita beda lagi nih. Ya, mulai 2021. Jadi diperlukan kesadaran, mudah-mudahan ya kami selalu mengingatkan baik tokoh-tokoh maupun Pak Menteri Agama. Mudah-mudahan sebelum 2021 ini sudah dapat ditemukan ya titik temu dalam masalah ini. Menyatukan metode barangkali tidak mudah sebab masing-masing punya hujah, baik ru'yah maupun hisab. Tapi kita harus mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa mesti ada jalan bersatu. Ya, tidak mungkin kita tidak bisa bersatu. Apalagi ini sesuatu yang sudah jelas, ya, petunjuknya dari Rasulullah SAW dan prakteknya di dunia ini mudah. Coba kita perhatikan, ada negara Malaysia misalnya, ada negara Turki. Malaysia pemerintahnya menganut ru'yah, tapi di sana ada juga yang menganut hisab di Malaysia, Pak. Ya, mereka tidak sedikit juga yang punya mengatur. Tapi kalau sudah datang pengumuman, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Metode diskusi tinggalkan. Ya, kita harus satu. Di Turki sebaliknya, Turki itu metode yang dilakukan pemerintah hisab, ya, hisab. Tapi di sana juga ada yang meyakini ru'yah. Mereka diskusi, mereka berdebat. Tapi penentuan tetap satu. Asal pemerintah sudah umumkan, semuanya menerima. Nah, kita saja ini yang sampai sekarang masih dalam kondisi khawatir. Ya. Saudi juga sebetulnya Saudi, walaupun metode ru'yah, ada juga penganut hisab. Nah, tentu di Saudi juga tidak pernah berbeda kalau sudah ada pengumuman pemerintah, ya, kementerian, maka akan menjadi satu. Kita di Indonesia, sebetulnya andaikan perbedaan itu tidak memberikan efek yang besar di masyarakat, barangkali bisa kita maklumi. Tapi ini efeknya besar. Kenapa? Karena perbedaan kita di Indonesia bukan perbedaan antara timur dan barat. Kalau antara timur dan barat bisa dimaklumi, walaupun seharusnya tidak ditolerir, ya, tapi bisa dimaklumi. Kenapa? Misalnya hari ini Idul Fitri di bagian barat, bagian timur, nanti besok di bagian barat, bisa dimaklumi kan, berjauhan. Tapi di Indonesia ini, Pak, resikonya ketika terjadi perbedaan ini, yang pertama resikonya perbedaan itu dari atas sampai ke bawah. Satu provinsi berbeda, betul? Terbagi dua, ya, Jakarta sebagian. Bahkan kalau untuk Jakarta karena besar, banyak penduduk, bisa antar RW. Satu RW, dua Idul Fitri. Ya. Apa bukan fenomena yang buruk? Ya. Satu RW, dua Idul Fitri. Ya. Malah ada yang bilang, Ustaz, bukan satu RW saja, satu rumah. Ya. Satu rumah, ada yang Idul Fitri hari ini, ada yang besok. Loh, kok bisa? Dia bilang, orang tua kan biasanya tetap mengikuti metode lama. Ya. Sementara anak muda, pakai prinsip lebih cepat lebih baik. Iya. Kalau sudah Idul Fitri hari ini ngapain tunggu besok? Nah, ini seharusnya direnungkan oleh tokoh-tokoh kita bahwa harus diatasi. Jangan di waktu-waktu nanti bulan tidak berbaik hati buat kita, kita kemudian kembali lagi ke situ. Nah, supaya wawasan lebih lengkap saya ingin sampaikan begini, Pak. Dasar yang mengatakan bahwa kita boleh berbeda, ya, itu karena yang pertama ikhtilaful matali, perbedaan tempat keluarnya bulan. Ini kalau ru'yah, ya. Tapi perlu diketahui bahwa itu sebetulnya bukan setiap negara punya ru'yah sendiri, tapi dia maksudnya setiap kawasan, ya. Setiap kawasan itu bisa punya ru'yah, di mana kawasan itu ada kendala waktu dan informasi untuk bisa sampai ke kawasan lain. Ya, dan ini pertama kali terjadi di zaman Bani Umayyah. Ketika wilayah Islam sudah luas sampai ke Syam, ya, maka ada perbedaan waktu itu antara Idul Fitri di Syam, di daerah Syria sana, Jordan, ya, Syria, Palestina, dan di Madinah. Tapi ini bisa dimaklumi karena jarak yang jauh saat itu dan teknologi informasi tidak memungkinkan. Ya. Jadi kalau malam ini kita lihat di zaman itu, ya, zaman itu malam ini lihat di kawasan Medina, untuk informasi sampai ke sana perlu sepekan atau lebih. Ya. Makanya biasanya cuma saling mengecek hari apa kalian Idul Fitri tahun ini. Hari, oh ya, bisa. Karena, tapi kalau sekarang informasi itu sudah cepat. Karenanya yang paling memungkinkan menggunakan metode ikhtilaful matali itu adalah perbedaan kawasan. Misalnya untuk negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya ini satu kawasan. Ya. Kalau salah satu daripada tempat di kawasan Asia Tenggara ini melihat, seharusnya seluruh Asia Tenggara puasa atau Idul Fitri. Kenapa? Karena informasi mudah dan bedanya cuma 1-2 jam. Ya. Tapi tidak bisa dipaksakan memang untuk mengikuti kawasan Arab. Ya. Kawasan Arab juga satu kawasan, ya. Di mana kalau kita ambil contoh di Saudi Arabia. Saudi Arabia di malam hari melihat bulan. Ya. Kalau sekarang itu maghribnya jam 7. Nah, kalau jam 7 lihat bulan orang lalu kemudian dilaporkan, paling cepat diumumkan jam 8. Jam 8 di Saudi sini jam 12, Pak. Orang udah pada tidur. Ya, kan begitu. Di Makassar jam 1. Di Papua jam 2. Ya, ini kita sudah tahu. Nah, maka ini memang agak berat. Ini dalam syariat Islam yang mudah namanya taklifun la yutaq. Ini sesuatu yang wajib, sesuatu syariat yang sulit untuk diamalkan kebanyakan manusia. Ya. Karena itu dimaklumi kalau kemudian di kawasan ASEAN tidak terlihat, lalu kemudian mereka mencukupkan bilangan sampai besok. Ya. Tapi kalau kita hari ini Idul Fitri, lalu kemudian Malaysia besoknya atau sebaliknya, ini tidak masuk di akal, ya. Karena matlaknya itu sama dalam satu kawasan, ya, satu kawasan. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau di negeri kita sekarang di Indonesia, bukan persoalan matlak itu, persoalan ada dua metode, ada metode hisab dan ada metode ru'yah. Ada yang menghitung, ada yang mengandalkan penglihatan. Ini memang dua metode dimungkinkan. Sebetulnya dimungkinkan dari sisi ilmiahnya dan dari sisi kajiannya. Tetapi seharusnya untuk keputusan tidak bertahan pada masing-masing metode. Seharusnya ada titik temu, ya. Nah, saya sebetulnya pernah menyampaikan usulan kepada Bapak Menteri Agama. Ini kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika ada potensi perbedaan antara hisab dan ru'yah. Ya, sudah berkembang isu bahwa besok yang hisab sudah jelas Idul Fitri, tapi yang ru'yah kemungkinan nanti lusa. Ya, sebab tidak akan terlihat. Saya datang kepada Bapak Menteri Agama, saya memberikan usulan 3 solusi. Bahwa kita saling memaklumi aja Pak metode, tetapi mesti ada titik temu. Yang pertama saya sarankan adalah bagaimana kalau Bapak Menteri Agama menghubungi teman-teman yang metodenya hisab, ya. Oke lah kalau mereka, andaikan ini nanti pada saat kita sidang isbat, saya alhamdulillah peserta sidang isbat tiap tahun, ya. Ini kalau sebentar sidang isbat tidak ada yang melaporkan lihat bulan, Bapak jangan cepat-cepat dulu umumkan. Tawarkan kepada yang hisab, oke lah kalian besok sudah tidak puasa. Tapi menurut kami besok masih Ramadan. Tolong besok kalian tidak puasa boleh, tapi Idul Fitrinya nanti lusa, supaya kita bareng. Apa dasarnya? Ada dasarnya. Iya, saya punya dalil. Dalilnya adalah bahwa sesungguhnya Idul Fitri itu kalau ada halangan, ada keadaan tertentu, bisa dilakukan di 2 Syawal. Ya. Bisa. Kenapa? Pernah Nabi SAW di siang hari sementara puasa di akhir Ramadan, tiba-tiba ada yang datang melapor, "Ya Rasulullah, tadi malam saya sudah melihat bulan." Ya. Ketika Nabi mengecek, ternyata bisa diterima syahadatnya, persaksiannya, Nabi SAW umumkan, "Batalkan puasa ya di hari itu, tapi sholat idnya nanti besok." Ya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa sebetulnya ini pendekatan demi tujuan besar persatuan yang memang menjadi salah satu makna puasa. Ya, ibadah jama'iyah, maka tawarkan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kalau ternyata teman-teman yang hisab merasa bahwa aduh kami sulit nih, kalau besok kami sudah yakin tidak puasa, ya udah kami Idul Fitri, dan ini urusan ibadah masing-masing, jangan dicampuri lagi misalnya nih, ya. Dan itu juga tentu beliau-beliau atau mereka-mereka juga punya landasan, walaupun kalau mau dijawab insya Allah kita bisa jawab, ya, bahwa itu ibadah, ini juga ibadah, persatuan juga adalah ibadah. Nah, tapi sudahlah, kalau itu misalnya dimaklumi, maka tawaran kedua adalah bahwa kita ini yang metode ru'yah, sabar sedikit, jangan buru-buru minta diumumkan, tunggu pengumuman dari Malaysia, Singapura, dan seluruh kawasan ASEAN. Jangan sampai ada yang lihat. Ya. Bapak bisa ada ini? Ya. Jadi kita tunggu sejenak. Tidak mengapa. Ketupat sudah mulai nanya-nanya. Jadi dimakan atau tidak besok nih. Ya. Enggak apa-apa itu. Ya. Suruh sabar ketupatnya. Yang penting ini persatuan umat. Saya katakan sabar sedikit. Ya. Minta waktu kepada kita ini yang metode ru'ya. Minta waktu 1 jam 2 jam, sebab biasanya ada di antara negara ASEAN yang melihat bulan, apalagi semakin ke barat semakin besar kemungkinan dilihat. Nah, kalau ada yang lihat, Bapak Menteri Agama gunakan saja itu, sebab sesungguhnya ru'ya ini tidak harus dalam Indonesia, boleh juga ru'ya di luar Indonesia asal dalam satu kawasan sehingga kita bisa satu. Kalau itu tidak memungkinkan, mereka tidak sabar, yang ketiga saya katakan Pak Menteri bisa mengambil kebijakan. Sebab kita sama-sama sepakat, qararul hakim yarfa'ul hilaf. Keputusan pemerintah bisa menghilangkan perbedaan. Nah, kalau selama ini kita menuntut yang hisab ya bersatu, sekali-kali kita menuntut juga yang ru'yah bersatu. Sudahlah, karena demi persatuan, dan saya sebagai menteri, sebagai pemerintah, maka saya putuskan kita Idul Fitri besok ya mengikuti hisab, ya, walaupun belum berubah. Karena waktu ini pendekatan sebetulnya, dia adalah sebuah pendekatan, ya. Yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang tahu persis itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendekatan, kita yakin besok Idul Fitri itu karena ada satu metode kita gunakan, ya. Atau lusa, ini pendekatan. Yang tahu persis hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu boleh intinya bagaimana persatuan. Nah, saya berharap mudah-mudahan ke depan ketika terjadi perbedaan itu, Menteri Agama kalau belum ada kesepakatan para ormas dan tokoh-tokoh ini, maka siapapun yang jadi menteri agama saat itu bisa mengambil kebijakan dengan salah satu opsi tadi itu. Mohon maaf saya terpaksa terangkan ini karena supaya menjadi jelas wawasan kita. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan keadaan ketika terjadi Ustaz tidak bisa lagi disatukan, apa boleh buat? Di sana terpaksa kita pakai pintu emergensi, ya. Apa itu? Saling menghormati, ya, saling menghargai, jangan saling mencela. Tapi kalau tiap tahun berbeda hanya saling menghargai, kan orang bilang enggak ada kemajuan kita ini. Seharusnya cari persatuan. Yang kedua efek negatifnya, hampir saya lupa. Apa efek negatif, Pak? Kalau kita tidak bersatu? Apa kira-kira, Pak? Ini bukan urusan ketupat ini, bukan. Ya. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya membuka peluang kelompok-kelompok yang tidak punya dasar untuk bikin sendiri. Betul atau tidak? Makanya di Indonesia ini yang kita sedihkan itu bukan karena dua saja, bisa empat, Pak. Pernah gak kita Idul Fitri 4 hari berturut-turut? Pernah apa tidak, Pak? Pernah. Karena yang di Sulawesi Selatan sebelum hisab, yang di Sumatera Barat sesudah ru'ya. Jadi Idul Fitri di sana, lalu kemudian Idul Fitri kelompok besar ikut pemerintah, yang hisab dulu, lalu kelompok besar ikut pemerintah, lalu kemudian yang di Sumatera Barat. Bayangkan 4 hari Idul Fitri, Pak. Ya. Kalau anak kecil mah senang, tiap hari dapat ampau. Ya. Kalau ya. Nah, ini betapa pentingnya ini harus ada upaya penyatuan. Tapi saya juga ingatkan Bapak dan Ibu, jangan salah paham kepada tokoh-tokoh kita, pimpinan-pimpinan ormas kita, ya, sebab kadang-kadang di bawah marah-marah, wah ini karena ulama kita, karena tokoh kita egois, tidak mau bersatu. Bukan, mereka juga sebetulnya berusaha untuk bersatu. Sayang sampai hari ini belum mendapat, ya, hidayah atau belum mendapat jalan titik temu, ya, untuk itu, ya, supaya kita jangan sampai kita dosa, ya. Padahal saya sendiri tahu, saya banyak bergaul dengan para pimpinan ormas, mereka juga semua punya keinginan agar kita satu. Sayang, ya, belum ada keinginan yang lebih kuat, ya, atau terutama dari pihak pemerintah untuk benar-benar menyatukan itu.